setia menanti untuk satu kata cintamu sesungguhnya. Rela ku lepaskan segala yang ada demi sesaat bersama. Saja aku berani bicara cinta terlalu lama lelahku memendam ingin ungkapkan semua rasa meski mencintainya. Pudarlah semua kasih ini, sebenarnya masihkah perlu cintaku pertahankan? Hati tak sanggup kehilangan. Saatnya aku bicara.